perubahan. Baik, kita masih di pembahasan hak yang ketiga terhadap seorang muslim kepada saudaranya muslim yang lain. Hak yang ketiga dalam hadis, wa idza istansahaka fansahhu, apabila dia meminta nasihat kepadamu maka berikanlah nasihat untuknya. Ya. Setelah menguraikan bagaimana bentuk nasihat kepada saudara dan beliau tekankan bahwa tiga soal itu menasihati saudaranya, dia teruskan nasihat itu seakan-akan yang dia nasihati dirinya sendiri. Ya. Kemudian di sini beliau ingatkan, wa hadhihi an-nasihatu wajibatun mutlaqah. Sesungguhnya nasihat ini adalah wajibah mutlaqan, perkara yang wajib secara mutlak. Ya. Asalnya seseorang kalau diminta untuk memberi nasihat, dia tidak boleh menyembunyikan. Buat kapan dia sembunyikan? Tanpa ada udur dan tanpa ada maslahat, dia dianggap sebagai seorang yang berkhianat kepada saudaranya. Iya. Karena itu nasihat dasarnya adalah wajib. Akan tetapi kata beliau, walakinnaha tata'akkadu idza istansahaka wa talaba minka ra'yan nafi'. Namun kewajiban ini akan menjadi muakkad, lebih kuat lagi kalau dia meminta kepadamu sebuah nasihat dan dia meminta kepadamu pandangan yang bermanfaat. Ya. Walihada qayyadahu fi hadhihi al-hala allati tata'akkad. Karena itulah di dalam hak ini dijelaskan hak, ya, di posisinya sebagai hak. Namun dia dari sisi lain asalnya nasihat adalah wajib kepada kaum muslimin memberi nasihat. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil baiat dari para sahabatnya, di antara baiat yang beliau ambil dan dimaklumi di dalam pembaiatan, Nabi hanya menyebut perkara yang penting saja di dalam baiat. Salah satu bentuk baiat beliau adalah apa yang dituturkan oleh Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim. Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wa at-tha'ah wa an-nushhi li kulli muslim. Saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dan menasihati setiap muslim. Dan juga telah berlalu bersama kita di hadis yang ke-6. Hadis Tamim bin Aus ad-Dari Abu Ruqayyah. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah apa? Nasihat. Jadi secara umum, ya, nasihat adalah wajib. Tapi di keadaan tatkala saudara kita meminta nasihat kepada kita, di keadaan ini penekanannya lebih ditekankan. Ini mana ucapan syekh di sini. Kemudian beliau ingatkan, waqad taqaddama syarhul hadits ad-dinun nasiha bima yughni an i'adatil kalam. Telah berlalu penjelasan hadis ad-dinun nasiha, dan di dalam penjelasan hadis itu sudah ada kecukupan yang menyebabkan kita tidak perlu mengulangi pembicaraan di tempat ini. Ya. Baik, selesai sudah hak yang ketiga. Kalau seorang dimintai nasihat oleh saudaranya, maka dari hak saudara kita itu kita memberikan kepadanya nasihat. Kita memberikan kepadanya nasihat. Iya. Namun di sini penting untuk diketahui, ya, kata nasihat itu adalah ketulusan. Dia melihat hal yang bermanfaat untuk saudaranya. Kalau orang yang dimintai nasihat, dia memandang jawabannya dan nasihatnya tidak ada manfaatnya, maka dia tidak perlu memberi nasihat. Iya. Karena itu sejumlah dari ahlul ilm, dari para ulama, kadang ditanya permasalahan-permasalahan, mereka sengaja tidak menjawab. Bukan menyembunyikan ilmu, tidak mau menasihati, tapi dipandang nasihat belum pada waktunya, bukan pada tempatnya. Iya, bukan pada tempatnya. Nah, ini adalah hal yang ada di dalam perbuatan Nabi, para sahabat. Sebab Nabi kadang didatangi oleh sebagian sahabat, Nabi berpaling, tidak menjawab. Ditanya lagi berpaling beliau. Iya. Barulah setelah didesak baru beliau menjawab. Ini menunjukkan bahwa di kondisi tertentu, ketika dilihat ada maslahat untuk tidak memberi jawaban, boleh saja seorang itu tidak memberi jawaban. Dan inilah letak fikih seorang yang berilmu. Iya. Karena tidak seluruh pertanyaan orang yang bertanya dia menjawabnya dan harus dia jawab. Dia hanya menjawab hal-hal yang sekiranya memberi manfaat. Sekiranya memberi manfaat. Iya. Ibarat obat, seorang dokter itu memberikan obat yang cocok untuk siapa yang sakit. Walaupun dokter ini punya pengetahuan obat itu banyak dan mungkin perbendaharaan obatnya banyak, tapi tentunya tidak semua obat itu direkomendasikan untuk siapa yang datang kepadanya. Dipilihkan sesuai dengan apa? Keperluannya, apa penyakitnya. Iya. Itu dokter yang mengobati badan. Dan para ulama, dokter-dokter hati dan roh manusia, mereka lebih daripada itu di dalam menilai dan dalam melihat apa yang maslahat. Iya, apa yang maslahat. Dan disinilah letak fikih dan perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Kadang di sebagian permasalahan seorang alim tidak berbicara dalam semua masalah. Orang-orang jahil menganggap bahwa si alim ini tidak mengerti. Iya. Padahal si alim ini dia diam karena memang tuntutan ilmu mengharuskan dia diam. Tapi si jahil tidak. Dianggap bahwa si alim harus berkomentar pada setiap masalah, berbicara pada setiap masalah. Iya. Dan disinilah letak kekeliruan. Letak kekeliruan. Iya. Karena itu, kalau kita melihat dari para ulama kita ahli fatwa, iya, mereka menempatkan diri dalam posisi mereka, sebab yang mereka sandang itu adalah ilmu agama. Dan ilmu agama itu amanah. Dia harus tetap dijaga kehormatan dan kemuliaannya. Harus dijaga kehormatan dan kemuliaannya. Iya. Baik. Kemudian yang keempat, kata beliau Ar-Rabi'atu, yang keempat, qauluhu wa idza atasa fa hamidallaha fashammithu. Sabda Nabi, hak yang keempat, seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, kalau dia bersin lalu dia membaca alhamdulillah, tashmitku, maka tashmitlah untuknya. Ya. Tashmit itu artinya dia berkata apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya. Jadi kalau ada saudara kita bersin, dia berkata alhamdulillah. Ya. Orang yang bersin ini, ketika dia bersin mengucapkan alhamdulillah, itu adalah hal yang disunnahkan. Hal yang disunnahkan. Ya. Tetapi kalau ini sudah diucapkan oleh saudara kita, maka wajib bagi yang lainnya yang mendengarkannya untuk berkata yarhamukallah. Ya. Bukan dari lafaz ini, di riwayat lain sebab masalah tasmid ada beberapa riwayat. Dan di riwayat lain diterangkan bentuk perintah. Dasarnya dari lafaz perintah menunjukkan apa? Makna kewajiban. Menunjukkan makna kewajiban. Walaupun mungkin sejumlah ulama berpendapat bahwa itu sunnah karena diarahkan kepada makna irsyadi, makna anjuran dan tuntunan. Adapun lihan, seorang hamba jangan bergampangan dengan hal ini. Ya. Dan dari sejarah para ulama, ini adalah hal yang masyhur. Di biografi Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, ya, Imam Al-Barbahari mengajar dan beliau bersin, beliau berkata alhamdulillah. orang-orang yang hadir di majelisnya semuanya menjawab ya rahmatullah. Kedengaran satu masjid, kedengaran oleh orang di sekitar masjid. Orang di sekitar masjid berkata, oh ini berbahari bersih. Mereka juga berucap ya rahmatullah. Kedengaran sama orang-orang pasar, semuanya membaca ya rahmatullah. Sampai satu kota disebutkan membaca ya rahmatullah. Ya. Ini perhatikan ya, kisah yang menakjubkan. Dan itu disebut dalam biografi beliau. Dadar guru kami Syekh Ahmad An-Najmi, beliau kalau ada orang yang bersin, beliau marah. Kalau orang yang bersin ini tidak kedengaran mengucapkan alhamdulillah. Ya. Jadi kalau misalnya beliau lagi mengajar, ada yang bersin, terus diam-diam membaca alhamdulillah, Syekh bilang, ya Syekh, keraskan ucapannya. Kamu baca alhamdulillah biar kita semua dapat pahala, kata Syekh. Ya. Biar kita semua dapat pahala. Nah, tapi yang menjadi masalah, ya, kadang hal yang sunnahnya sudah jelas, ya, di kalangan orang-orang yang mengerti saja, kadang itu apa? Tidak dihidupkan sunnah tersebut. Ya, kalau dia di kalangan orang-orang yang tidak mengerti, ya mungkin saja. Tapi masalah menjawab ini, ya, orang yang bersih membaca alhamdulillah, dijawab ya rahmatullah. Ini bukan saja di kalangan penuntut ilmu, orang awam pun sudah paham masalah ini. Iya, sudah memahami masalah tersebut. Karena itu jadilah orang-orang yang senang menyebarkan kebaikan. Iya, seperti ucapan Nabi Isa alaihi salam, waja'alani mubarakan aynama kuntu, dan saya dijadikan sebagai orang yang berberkat dimanapun saya berada. Kata para ulama tafsir menafsirkan ayat berberkah dimanapun saya berada, yaitu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi hal-hal yang diketahui dari al-sunnah yang baik itu dihidupkan, dihidupkan. Iya. Dan ini akan membawa kebaikan. Dengan hidupnya sunnah ini akan banyak dari bid'ah yang mati. Dan sunnah apabila dihidupkan akan banyak keberkahan untuk kaum muslimin, keberkahan untuk kaum muslimin. Baik, kata Al-Barbahari, kata Syekh Abdurrahman As-Si'di rahimahullah, وَذَلِكَ أَنَّنْ أَطَى نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ, sesungguhnya bersin itu adalah nikmat dari Allah. Orang yang bersin dia membaca alhamdulillah, kan enak ya, orang yang bersin itu nikmat. Ya. Kenapa? Kata beliau, لِخُرُوجْ هَذِكِ الرِّيْهِ الْمُحْتَقِنَ فِي أَجْزَاءِ بَدَنِ الْإِحْسَانِ, karena keluar angin ini yang tadinya ia terpendam di badan manusia, ketika dia bersin keluar, ini rasanya menjadi nikmat. Yassarallahu laha manfadan manfadan takhruju minhu fayastarihul atis, maka Allah mudahkan untuknya tempat keluar yang angin ini keluar darinya, sehingga orang yang bersin tersebut merasa ada raha, ketenangan. فَشُرِعَ لَهُ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ, maka disyariatkan baginya untuk memuji Allah terhadap nikmat ini. Dia membaca alhamdulillah. وَشُرِعَ لِأَخِيهِ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ, dan disyariatkan untuknya berkata kepada saudaranya يَرْحَمُكَ اللَّهُ, semoga Allah merahmatimu. Ini kalau yang bersin itu laki-laki. Kalau yang bersin perempuan, dia berkata apa? Yarhamukillah. Jelas ya? Wa amarahu an yujibahu biqaulihi, kemudian kalau saudaranya berkata yarhamukallah, orang yang bersin tadi membalas lagi dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah pada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Subhanallah. Ya. Perhatikan doa-doa ini agung sekali. Dan ini doa-doa ketika seorang bersin yang membaca alhamdulillah, saudaranya mendoakan semoga Allah merahmatimu, dibalas lagi oleh saudaranya semoga Allah memberi hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Ini sangat apa? Mempererat hubungan seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Kemudian kata Syekh mengingatkan, "Faman lam yahmidillah lam yastahiq at-tashmid." Siapa yang bersin tapi dia tidak membaca alhamdulillah, maka dia tidak berhak untuk didoakan ya rahmukallah. Sebab doa ya rahmukallah itu kapan? Hah? Kalau dia membaca alhamdulillah. Kalau dia diam-diam saja, sudah. Dia luput tidak mendapat doa dari orang lain. Ya. Dia telah luput dari kebaikan. Wala yalumanna illa nafsah. Dan di keadaan ini, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Fahuwa alladhi fawwata ala nafsihi ni'mataini. Dialah yang melantarkan terhadap dirinya dua nikmat. Nikmat alhamdulillah, nikmat mengucapkan alhamdulillah, wa nikmat doai akhihi lahu al-murattab ala alhamd. Dan nikmat saudara yang mendoakan untuknya. Iya. Yang berkata ya rahmatullah. Dia luput dua nikmat. Luput nikmat membaca alhamdulillah dan luput nikmat tidak mendapat doa saudaranya. Yang mengucapkan ya rahmatullah. Baik, jadi selesai sudah berkaitan dengan masalah apa? Bersin ini. Jadi kalau saudara kita bersin sekali, ya, dua kali, nah itu tampak ya bahwa dia bersinnya biasa. Ada yang kalau bersin sekali, dua kali, tiga kali, wah ini berarti dia ada apa? Dia ada penyakit. Ya, dan di keadaan yang seperti ini tidak ada masalah kalau dia tidak menjawab. Tidak berucap lagi apa? Ya rahmatullah. Di sebagian riwayat disebutkan dua kali saja. Kalau sudah dua kali, maka tidak dijawab lagi. Jelas ya? Baik. Ini sekedar isyarat-isyarat. Dan sebenarnya setiap poin yang disebut oleh penulis di sini, itu ada pembahasan-pembahasannya. Ada pembahasan-pembahasannya sendiri. Kemudian kata beliau, al-khamisah. Yang kelima. Qauluhu wa idha marida fa'udhu. Apabila hak yang kelima, apabila seorang muslim itu sakit, maka kunjungilah dia. Kunjungilah dia. Mengunjungi seorang yang sakit. Ya. Nah ini subhanallah, mengunjungi orang yang sakit ini, terdapat di dalamnya pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Kadang seorang berpikir pahala itu, kalau dia ke masjid, sholat tahiyatul masjid, dua rakaat, sholat rawatib, dua rakaat, dianggap pahala cuma itu saja. Berdikir. Ya. Seakan-akan kalau dia mengunjungi saudaranya yang sakit, itu bukan pahala. Seakan-akan kalau dia berakhlak dengan akhlak yang mulia, itu bukan pahala. Dan ini keliru dalam pemahaman seorang hamba. Pintu-pintu pahala sangat banyak sekali. Ya. Berusahalah. Berusahalah untuk mengambil seluruh pintu amalan itu. Ya. Dan ini memang perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Dan tidak seluruh manusia bisa membuka pintu kebaikan untuk dirinya. Tapi disebut dalam sebagian biografi para ulama salaf kita, ada beberapa orang salaf dikatakan bahwa si fulan ini andai kata diberitahukan kepadanya besok terjadi hari kiamat, maka tidak ada lagi amalan kebaikan yang bisa dia lakukan. Sebab amalan kebaikannya sudah sangat maksimal setiap harinya. Jadi kalau dikatakan terjadi hari kiamat besok, biasanya ya, ada orang yang berakal, dia pasti akan siap-siap untuk apa? Menyambut hari kiamat dengan bertobat, berbuat amalan sebanyak mungkin. Ya. Tapi sebagian ulama, ini ada beberapa orang ya disebut dalam biografi rawi, kalau dikatakan begitu, dikatakan mereka tidak bisa lagi menambah amalannya. Kenapa? Sebabnya amalan kebaikannya sudah sangat maksimal. Setiap pintu kebaikan dia laksanakan, dia kerjakan. Iya. Dan ini luar biasa. Iya. Dan kita memang perlu untuk lebih banyak mendidik diri kita, membiasakan diri kita, membiasakan diri kita untuk apa, membuka pintu-pintu kebaikan itu. Nah, salah satunya di sini hak seorang muslim apabila dia sakit, kunjungilah saudaramu. Kata Syekh rahimahullah, iyadatul mariyah. Riadatul Mariyah, mengunjungi orang yang sakit, min hukukil muslim, dari hak seorang muslim, khususan man lahu haqqun alayka muta'akkad. Khususnya kalau yang sakit itu dia punya hak terhadapmu, hak yang pasti, kalqarib, seperti kerabat, as-sahib, kawan, teman. Muslim yang sebenarnya sakit kita kunjungi dapat pahala, apalagi kerabatnya, kawannya, tetangganya. Ya. Wanahwihi ma ada semisalnya. Kata beliau, wahia min afdalil a'malis salihah. Dan ini dari amalan salihah yang paling afdal. Wa man ada akhahu muslim lam yazal yakhudhu ar-rahmah. Ya, dan siapa yang mengunjungi saudaranya muslim yang sakit, dia akan selalu ya berada di tengah rahmat. Fa idza jalasa indahu ghamaratuhu ar-rahmah. Apabila dia duduk di sisi saudaranya yang sakit, maka dia akan dinaungi, ya, diliputi oleh rahmat tersebut. Wa man adahu awwal an-nahar shallat 'alaihi al-mala'ika hatta yamshi. Siapa yang mengunjungi seorang muslim di awal hari, maka malaikat akan memberikan kepadanya selawat hingga di siang hari, di sore hari. Wa man adahu akhir an-nahar shallat 'alaihi al-mala'ika hatta yusbih. Dan siapa yang mengunjungi seorang muslim di akhir siang, di sore hari, maka dia akan diberikan selawat oleh malaikat hingga masuk di pagi hari. Nah, hingga masuk di pagi hari. Iya. Cuma ini kelihatannya oleh penulis diambil hadis-hadisnya, dan saya belum memastikan akan keabsahan hadis-hadis ini. Kata beliau, wayam bagi lil a'id ayyadu wa lahu bisyifa. Ini terangkan sebagian etika orang yang mengunjungi saudaranya. Sepantasnya orang yang mengunjungi orang yang sakit itu, dia doakan dengan kesembuhan. Dia doakan dengan kesembuhan. Iya. Wa yantaslahu, dan apa namanya, meringankan saudaranya. Wa yashrah khafirahu bil bisyarah bil afiyah. Dan ia menenangkan hati saudaranya dengan memberi kabar gembira bahwa dia insyaallah akan sembuh. Karena itu dari doa yang diajarkan ketika ada orang yang sakit, doakan dikatakan tuhur. Ya. Tuhur insyaallah. Semoga menjadi pensuci untuk engkau insyaallah. Tadi ada akan ajjalallahu lakas syifa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersegera untukmu kesembuhan. Atau dia berdoa, jama'allahu laka bainas syifa'il ajil wal ajril adzim. Semoga Allah menggabungkan untuk engkau dua pahala, pahala kesembuhan yang cepat dan pahala apa namanya? Menggabungkan untuk engkau dua perkara, kesembuhan yang cepat dan pahala yang besar. Kesembuhan yang cepat dan pahala yang besar. Dia doakan dengan doa-doa yang seseorang itu apa? Merasa tersibur dengannya. Wa yadhkuruhu bitawbah wal inaba ila Allah wal wasiyan nafi'a. Dan ini yang paling pentingnya juga dalam mengunjungi. Diingatkan saudara yang bertobat, berinabah kepada Allah dan wasiat yang bermanfaat. Wasiat yang bermanfaat. So biasanya orang yang sakit itu di posisi senang menerima nasihat. Maka sampaikanlah hal-hal yang menggugah, hal-hal yang bisa menjadi bekalnya, menjadi manfaat baginya. Ya, ingatkan bahwa ini penyakit, mungkin dia adalah salah satu ujian dan cobaan. Dan insyaallah ta'ala di belakang ujian dan cobaan itu ada kebaikan-kebaikan, mungkin menjadi penggugur dosa seorang hamba. Diberikan ucapan-ucapan yang mengingatkan akan hakikat pada dirinya, dan mungkin sendiri dia akan selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang dia pernah jatuh di dalam kesalahan. Kemudian kata beliau, dari etikanya, wala yutiru indahul julus bal bimikdari iyadah. Iya, bal bimikdari al-iyadah. Kata beliau, dan jangan dia duduk lama ketika mengunjungi. Ya, orang sakit duduk lama di situ. Iya, di sisi orang yang sakit. Kata Syekh, bahkan dia mengunjungi sekadarnya saja, kecuali di satu keadaan, illa yu'askar al-marid katratu taraddudihi wa katratu julusihi indahu. Kecuali kalau orang yang sakit ini senang untuk itu, memberi pengaruh. Ya. Orang yang banyak dikunjungi, banyak duduk di sisinya, dia memberi pengaruh kepada orang yang sakit, nah ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia tadinya sudah sakit, sudah berat, berbicara pun letih, ya, orang sakitnya diajak bicara terus. Ya. Ini tentunya bertentangan dengan maksud apa? Mengunjungi saudara kita yang sakit. Karena itu kata Syekh beliau ingatkan, falikul lima kamin makal. Pada setiap keadaan itu ada pembicaraan tersendiri. Tempatkan masing-masing. Pada setiap keadaannya ada apa namanya kondisi dan keadaan yang kita lakukan. Baik. Jadi secara umum bahwa mengunjungi orang yang sakit itu adalah hal yang baik, dan dia adalah amalan yang salih. Iya. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Abu Bakar As-Siddiq berkata, saya, wahai Rasulullah. Ini menunjukkan ya bahwa seorang boleh saja menyebutkan amalan salehnya dan itu tidak dianggap riya. Saudara bertanya, siapa yang berpuasa? Abu Bakar, pengabaran. Saya Rasulullah, bukan membanggakan diri. Ya kabarkan bahwa dirinya berpuasa. Nabi tanya lagi, ya, siapa di hari ini yang bersedekah? Abu Bakar menjawab, saya Rasulullah. Nabi tanya lagi, siapa di hari ini yang sholat jenazah? Abu Bakar berkata, saya, wahai Rasulullah. Nabi tanya lagi, siapa hari ini yang mengunjungi orang sakit? Abu Bakar berkata, saya, wahai Rasulullah. Luar biasa. Dia kumpulkan empat apa? Kebaikan dalam satu hari. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya, kalimat yang indah untuk Abu Bakar. Saya tidak ingat sekarang di riwayat itu. Haditsnya di Sahih Muslim di Kitab Al-Fawaid. Ya. Dan ini dari kebiasaan Abu Bakar ini ditiru dan menjadi contoh yang baik oleh banyak manusia. Iya. Saya pernah suatu hari di Saudi berpuasa dan kawan waktu itu berpuasa. Ya, oleh kawan ini pas waktu duhur saya diajak ke masjid. Memang masjid khusus untuk apa? Salat jenazah. Jadi biasanya kalau kita ingin salat jenazah ada masjid-masjid khususnya. Iya. Masjid-masjid khusus. Kalau ada jenazah pasti disolati di situ. Ada beberapa tempat. Jadi, kalau kita ingin sholat jenazah kita datang saja ke masjid tersebut. Ya, dan datang ke masjid tersebut. Habis sholat jenazah, ya dia keluar, dia bersedekah. Ya saya ikut saya, ikut saya. Ya. Setelah itu, masya Allah kawan ini, dia pergi ke rumah sakit. Tidak ada kawannya yang sakit, nada, nggak ada kenalannya yang sakit. Cuma masuk saja begitu ke ruangan tempat orang berbaring orang yang sakit itu, dia salami satu-satu, assalamualaikum, tanya bagaimana kabarnya, bagaimana ini ya, ya dia doakan supaya cepat sembuh, ya, semoga cepat sembuh. Cuma waktu itu pas diantara ada orang yang sakit non muslim, ya, dia sekedar berlalu setelah dia tahu bahwa itu non muslim, ya dia hanya tersenyum sambil berjalan. Tapi paling tidak ya terlihat ada orang-orang yang punya semangat seperti ini. Iya. Semangat berbuat kebaikan. Dan ini patut untuk jiwa itu dibiasakan dengan hal-hal yang seperti ini. Baik. Kemudian yang ke-6 disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah, as-sadisah. Yang ke-6 dari hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, wa idza mata fattabi'hu. Apabila dia mati, maka iringilah jenazahnya. Ya, sebab mengiringi jenazah, mengantar saudara kita hingga dikuburkan itu berpahala. Syekh akan sebutkan di sini. Kata beliau, "Faman tabi'a janazatan hatta yusalla 'alaiha, falahu qiratun minal ajr." Siapa yang mengikuti jenazah, ya, hingga jenazah ini disolati, maka dia dapat satu kirat dari pahala. Ya, di riwayat disebutkan ya bahwa kirat itu gunung yang sangat besar pahalanya. Faintabi'aha hatta tudfan, kalau dia ikuti lagi jenazah itu, dia iringi sampai jenazah ini dimakamkan, dikuburkan, maka dia mendapat dua kirat. Dapat lagi satu menjadi dua sudah. Dua kirat. Iya. Kemudian Syekh mengingatkan, wattiba'ul jinazah fihi haqqun lillah wa haqqun lil mayyit wa haqqun li aqaribihi al-ahya. Mengikuti, mengiringi jenazah itu ada tiga hak di dalamnya. Ada hak Allah, ada hak orang yang meninggal, saudara kita yang meninggal, dan ada hak karib kerabatnya yang masih hidup. Ya. Sebab karib kerabatnya masih hidup, kalau banyak yang menyertainya ke kuburan untuk menguburkan keluarganya, ini akan membesarkan jiwanya. Membesarkan jiwanya. Beda kalau orang yang ada yang meninggal kemudian dia sendiri yang pergi ke kuburan menguburkannya. Tapi apabila diiringi banyak orang, ini dari hak saudara kita. Baik, selesai sudah penjelasan 6 hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya. Diterangkan di sini dengan kalimat-kalimat yang indah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sidi rahimahullah. Baik, sekiranya cukup dulu untuk pertemuan malam ini. Kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-28 atau 29. Insyaallah taala hadis yang ke-30